memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jal, meninggalkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Rasul pun menyampaikan kepada kaumnya kalimat La ilaha illallah, mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mengamalkan isi kandungannya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, beribadah hanya kepada Allah semata, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan yang mereka lakukan saat itu. Pada masa itu ada di antara mereka yang menyembah patung, ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah pohon-pohon keramat, ada yang menyembah batu-batu keramat, dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lainnya. Rasul mendakwakan tauhid di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan tauhid ini kepada mereka, mereka pun menolaknya, menganggapnya sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh. Tokoh-tokoh musyrikin berkampanye di tengah-tengah umatnya, menenangkan umatnya jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim, mereka mengatakan Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini SAW menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu hanya satu saja? Inna hadha la syai'un ujab, ini sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang sangat aneh. Mereka juga mengatakan kepada kaumnya, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengarkan dakwah seperti ini, seruan-seruan seperti ini pada moyang-moyang kami terdahulu. Ini hanya rekayasa, ini tipu daya, ini kepalsuan yang diciptakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah yang masuk Islam ketika itu betul-betul dijadikan dan menjadi orang yang sangat asing dan sangat terasing di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya. Khadijah radhiyallahu taala anha, orang pertama yang memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dan terus disusul oleh orang-orang yang lain satu persatu masuk ke dalam Islam. Dan mereka semua yang masuk Islam ketika itu, masuk pada dinu tauhid, agama tauhid ketika itu, menjadi seseorang yang sangat asing di tengah-tengah masyarakatnya. Masyarakat berhalaisme, penyembah patung, penyembah berhala, mereka hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Disiksa, dianiaya, direndahkan, dihinakan, seperti yang sudah sering kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Namun Allah Azza wa Jal menghendaki Islam akan sempurna. Maka dengan berjalannya waktu, dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin lama semakin tersebar. Semakin lama semakin dipeluk. Puncaknya ialah ketika beliau dan para sahabatnya berhijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Di Madinah beliau disambut oleh sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul alaihissalatu wassalam dengan jiwa, raga, harta dan benda mereka. Maka dakwah pun semakin tersebar. Yang dulunya dakwah dengan ucapan, dakwah dengan lesan, sekarang kemudian disebarkan pula dengan pedang, dengan adanya jihad di sabilillah, perang melawan kaum musyrikin. Terjadi peristiwa perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam di atas semua agama yang ada. Memenangkan Islam di atas semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Islam pun kemudian menjadi agama yang tersohor. Kesyirikan-kesyirikan punah. Kekufuran-kekufuran sirna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkannya di atas semua agama-agama yang lain walaupun musyrikin membencinya. Semua umat kufar berkeinginan untuk menghancurkan Islam. Bersatu padu untuk mematahkan kekuatan Islam. Namun Allah porak-porandakan kekuatan mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla dengan mulut-mulut mereka. Dan Allah lah yang menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Maka di akhir hayat Rasulullah SAW, kesyirikan-kesyirikan di bawah telapak kaki Islam, kekufuran-kekufuran berada di bawah telapak kaki kaum muslimin. Umur jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah pada masa lalu di bawah telapak kaki Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang dikenal ketika itu hanya Islam, iman, muslimin, mukminin, orang-orang yang memeluk agama Islam seperti yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul meninggal dunia dalam keadaan Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum rusulana dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Taraktukum 'alal bayda, taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazighu 'anha ba'ti illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih, syariat yang sangat bersih, benderang, terang benderang. Malamnya sebagaimana siangnya sama saja. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku nanti, melainkan dia pasti akan binasa. Hal itu juga diakui oleh para sahabat yang lainnya. Seluruh para sahabat menjadi saksi bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan semua bimbingan Islam dengan sempurna kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, menyatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma ta'irun yatiru bijanahaihi fil hawa illa zakara lana minhu ilma." Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meninggalkan kami, telah wafat, Namun tidak ada satu ekor burung pun yang menggepakkan dua sayapnya di udara, melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kulla syai hatta al-khira'ah. Nahana an nastanjiya fi 'awamin aw rawthin." Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu hingga adab-adab buang hajat. Rasul melarang kami untuk istinja dengan kotoran atau dengan tulang. Maka Islam telah sempurna. Agama Islam telah sempurna, telah menyeluruh. Yang ada pada masa itu hanya Islam, iman, Rasul, para sahabatnya, muslimin, mukminin. Islam di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah, na'azakumullah. Semasa Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, beliau memberitakan kepada para sahabatnya sejumlah berita-berita yang berkaitan tentang kondisi umatnya sepeninggalnya Rasulullah SAW. Di antara yang disampaikan Rasul kepada para sahabatnya dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, sebagiannya Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Bada'a al-islamu ghariban." Wa fi lafdhin, "Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam ini, Islam yang beliau ajarkan ini, muncul dalam keadaan asing. Mulai dalam keadaan asing, aneh. Sebagaimana saya terangkan tadi di awal. Dan beliau mengatakan, "Wa sayaudu ghariban kama bada'a." Dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing, menjadi aneh sebagaimana semula. Satu badal ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh di atas Islam tadi. Manamatina azakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitakan secara global apa yang bakal terjadi pada umatnya sepeninggal Rasulullah SAW. Umatnya nanti akan mengalami ghurbatul Islam, akan mengalami asingnya Islam yang kesekian kalinya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami asingnya Islam kali pertama mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat berhalaisme. Berita lain yang disebutkan Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, disebut dengan hadis iftiraqil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada umat ini, datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulluha fin nari illa wahidah." Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang telah lalu. 73. Jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Beliau menyatakan, kulluha finnar. Semua di neraka tempatnya. Illa wahidah. Kecuali satu. Kecuali satu. Hadirin yang dirahmati, ini khabar Rasul yang lebih rinci. Beliau menyampaikan dan menggambarkan kepada kita, sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, umatnya nanti akan terpecah belah. Banyak sekte-sekte yang menyimpang. Banyak kelompok-kelompok yang sesat. Banyak gerakan-gerakan aneh yang menyempal dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang menyempal 72, yang satu yang selamat. Satu dikelilingi oleh 72 sekte yang sesat. Yang satu itu tidak kelihatan. Sehingga tepat kalau kemudian Rasul mengatakan, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Satu yang hak. Satu yang masih di atas Islam yang sahih. Satu yang masih di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dikelilingi 72 sekte berbaju Islam yang menyimpang. Tenggelam. Belum lagi ketika dikelilingi oleh 72 sekte Nasraniyah. 71 sekte Yahudiyah. Tambah kelam. Tenggelam. Tidak kelihatan satu yang tadi. Tapi satu itulah yang dikatakan sebagai ahlul haq. Pihak yang benar. Yang dikatakan sebagai ahlun najah. Orang yang selamat. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari berbagai macam sekte-sekte yang ada. Khonabitina azakumullah. Sepeninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam digantikan oleh khalifah. Khalifah Rasul alaihi salatu wassalam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada masa beliau yang terjadi hanyalah kabilah-kabilah Arab yang mulai murtad atau bahkan sudah murtad dari agamanya. Kemudian yang muncul pada masa beliau ialah gerakan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Beliau sibuk mengurusi 2 fenomena yang terjadi ini. Banyaknya orang-orang yang murtad, kabilah-kabilah yang murtad dari agama Islam. Sepeninggalnya Rasulullah SAW. Dan fenomena gerakan Nabi palsu Musailamatul Kadzdzab. Dan yang ketiga ialah fenomena orang yang murtad dikarenakan tidak mau mengeluarkan zakat. Adapun untuk kabilah-kabilah yang goncang keislamannya atau murtad dari Islam, Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan kegigihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memberangkatkan pasukan yang dulu diberangkatkan Rasul alaihi salatu wassalam berperang melawan Romawi yang belum tuntas atau belum sampai tujuan dikarenakan Rasul meninggal dunia. Hanamtina azakumullah, sebelum Rasul wafat, Rasul pernah menunjuk pasukan besar melawan bangsa Romawi dipimpin oleh salah seorang sahabat yang muda ketika itu, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di bawah beliau para sahabat-sahabat yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lainnya, terhenti belum berangkat dikarenakan Rasul meninggal. Barakallahu fikum. Di antara upaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu ialah memberangkatkan pasukan ini. Banyak sahabat yang tidak setuju, tapi belum mengatakan dengan giginya berangkat. Kalaupun seandainya saya melihat istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, kaki-kaki mereka digigit oleh serigala-serigala Madinah, akan saya berangkatkan pasukan ini. Saya tidak akan pernah menggagalkan sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berangkat. Walhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah azza wajalla, dengan keberangkatan pasukan ini, kabilah-kabilah Arab yang goncang-goncang tadi itu kokoh kembali. Bayangan mereka dengan meninggalnya Rasulullah SAW sudah habis itu Islam. Sudah habis kekuatan Islam. Ternyata berangkat. Menunjukkan betapa kokohnya mereka. Aman. Kabilah-kabilah tadi masuk Islam lagi. Tenang. Adapun yang tidak mau menunaikan zakat diperangi oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq sampai mereka pun akhirnya kembali ke jalur yang benar. Begitu pula terkait dengan Musailamatul Kadzdzab, gerakan nabi palsu. Diadakan peperangan melawan mereka semua hingga semua fitnah yang ada redup. Belum ada sekte-sekte yang menyimpang ketika itu. Pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, 10 tahun masa kekhilafan beliau. Ini masa-masa keemasan Islam dan sunnah. Di antara kebaikan, amal baik dan jasa besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Wa ni'mal khalifah. Dan sebaik-baik pengganti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Yang kemudian bergelar dengan sebutan Amirul Mukminin. Di masa beliau, Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Belahan timur, belahan barat. Di masa beliau takluklah dua kekuatan adidaya kufar masa itu. Kekuatan Persia, kekuatan Romawi. Hancur. Gedung putih White House of Persia itu jatuh di tangan kaum muslimin dengan pasukan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kemudian tahta kerajaan Romawi yang di Syam jatuh di tangan pasukan-pasukan Islam yang pertama dipimpin oleh Saifun min Suyufillah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, dan yang digantikan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Baitul Maqdis yang dulu di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani diambil alih oleh kaum muslimin. Dan dikumandangkan azan yang kali pertama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Gerakan-gerakan penyimpangan pemahaman pada masa itu langsung diredam oleh beliau. Sehingga tidak ada yang berani menampilkan kepalanya atau sengatnya atau ekornya, tidak ada yang berani. Ketika disampaikan kepada beliau laporan, ada salah seorang muslimin menanyakan atau suka menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau belum tahu orangnya yang mana. Sampai ketika beliau sedang berkhutbah, menyampaikan ceramah di hadapan masyarakatnya, itu orang nongol di depannya, di depan beliau, dan menanyakan ayat mutasyabihat. Beliau mengatakan, kamu orangnya. Dipanggil oleh khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sudah menyiapkan yang namanya durrah, pelepah kurma yang basah. Siapkan. Begitu datang ditanya, namamu siapa? Nama saya Abdullah Sabir ibnu Isl al-Muradi. Nama saya Abdullah, hamba Allah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ambil pelepah kurmanya, dipukulkan di kepala dia sampai berdarah. Terjatuh itu sorbannya. Ternyata gundul. Disebutkan dalam sebagian riwayat tentang kisah ini. Allah demi Allah, kalau saya tahu kamu gundul sebelumnya, tak sembelih kamu. Tak penggal leher kamu. Dikarenakan ciri gundul itu pada masa itu ciri-ciri khawarij yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Pukul sama beliau sampai berdarah-darah. Pulang. Suruh pulang. Begitu sembuh dari lukanya, panggil lagi. Dipukul lagi. Berdarah lagi. Pulang. Berkali-kali. Sampai akhirnya ketika dipanggil yang kesekian kalinya, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau hendak membunuh aku, bunuhlah aku dengan cara baik-baik. Kalau tidak, sudah hilangnya di kepalaku ini. Sudah enggak lagi menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, ciri khasnya kaum khawarij. Ya sudah. Langsung beliau dikirim ke daerah asalnya. Daerah asalnya. Khalifah Umar menulis surat resmi kepada gubernur daerah setempat. Hukum dia. Dikasih pelajaran. Hadzal rasul azmatu amiril mu'minin. Sudah sampai ke negara asalnya, ke daerah asalnya. Diumumkan oleh gubernur yang ada. Orang ini adalah orang yang sedang dihukum oleh Amirul Mukminin, azmatu Amirul Mukminin. Maka selama dia berada di daerahnya, betul-betul diboikot, betul-betul diasingkan oleh masyarakat. Seperti unta kudisen. Ketika ada rombongan orang sedang berbincang-bincang, dia datang, bubar semuanya. Hada azmatu Amirul Mukminin, semuanya bubar. Sampai akhirnya dia betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang sangat jujur. Tidak lagi berani menanyakan ayat mutasyabihat. Maka sang gubernur mengirim surat kepada Umar. Menyatakan sudah taubat orang ini tadi. Maka beliau mengatakan, bebaskan dari hukuman. Maka disikapi sebagaimana semula. Normal kembali. Sebagaimana kaum muslimin yang lain. Durratu Umar. Dikenal oleh para ulama sebagai alat yang digunakan untuk menghukum siapa saja yang berani menampilkan penyimpangan-penyimpangan pemahaman pada masa itu. Yang berani menyelisihi sunnahnya Rasul ketika itu. Sehingga pada masa beliau aman. Tidak ada gerakan-gerakan separatis. Tidak ada gerakan-gerakan penyimpangan. Tidak ada gerakan-gerakan sekte yang menyimpang. Begitu pula pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. 12 tahun masa kekhilafahan beliau relatif aman, diisi dengan memperluas wilayah kekuasaan muslimin pada masa itu. Barakallahu fikum. Termasuk menjelajahi dunia timur, dunia barat sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Namun di akhir-akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, muncul gerakan-gerakan separatis. Dikatakan separatis dikarenakan gerakan-gerakan untuk mengkudeta kekuasaan yang ada, yang dimotori oleh sekte khawarij. Sekte yang memiliki pemahaman mengkafirkan penguasa muslimin dengan dosa-dosa yang ada pada penguasa tadi, dikafirkan, dihalalkan darahnya dan dikudeta kekuasaannya. Ketika itu yang datang dari wilayah Kufah, sekarang Irak, datang dari wilayah Mesir pada masa itu. Adapun dari wilayah yang lain tenang, dari Madinah tenang, dari Mekah tenang, dari Yaman tenang, tempat-tempat yang lain tenang, tempat yang bergemuruh Kufah, Mesir diantaranya pada masa itu. Isu yang diangkat oleh gerakan ini, upaya untuk mengkudeta penguasa, isu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tetapi yang lebih ditonjolkan oleh mereka N-nya itu, nepotisme. Mereka menuduh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba hanya mementingkan keluarga dan familinya sendiri. Kalau di zaman Orde Baru dulu mementingkan cendana, kalau yang ini mementingkan Utsmaniyah, isu yang disebarkan oleh gerakan Khawarij tadi. Allahul musta'an. Dan termakan. Banyak sekali dari kalangan umat Islam termakan oleh isu ini. Sampai betul-betul mereka menggerakkan massa hendak mengambil alih kekuasaan yang ada. Peristiwa itu terjadi ketika para sahabat, hampir seluruh sahabat, tidak ada di kota Madinah. Mereka sedang melaksanakan haji. Terjadi di musim-musim haji. Mereka datang langsung ke kota Madinah. Yang dari Kufah, yang dari Mesir dan sekitarnya itu. Datang langsung mengepung, melakukan pengepungan rumah Khalifah Utsman bin Affan. Dikepung. Dulu tidak ada istana merdeka. Tidak ada istana khalifah. Adanya ya masjid. Rumah khalifah ya rumah pribadi. Tidak ada gedung DPR MPR. Ya, yang dikuasai ya, ya bukan masjidnya. Maksud masjidnya dikepung. Yang dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil sampai pada akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, mereka sampai dengan teganya, dengan zalimnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan dengan pedang mereka, dan Khalifah Utsman sedang membaca Al-Qur'an ketika itu. Beliau tidak melawan. Wafatlah Khalifah Utsman bin Affan di tangan kaum Khawarij. Ini kali pertama munculnya sekte sempalan yang mengaku sebagai Islam wal muslimin. Sektenya disebut dengan sekte Khawarij. Dari asal pemahaman mereka, khurujun alal hukam, memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa, membunuh penguasa, mengkudeta kekuasaan para penguasa. Ini kali pertama muncul sekte yang menyimpang, Khawarij. Tahukah Anda siapa tokoh sentral Khawarij? Mungkin bagi sebagian besar antum menduga tokoh sentralnya adalah Dzulkhuwaisirah An-Najdi yang dulu di zamannya Rasulullah SAW. Jawabannya na'am. Tapi ada tokoh sentral yang lainnya yang perlu antum fahami. Barakallahu fikum. Tokoh sentral yang satunya lagi. Tokoh di balik layar. Dia adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Orang Yaman yang dulunya beragama Yahudi. Yang pura-pura masuk Islam. Untuk merusak Islam dari dalam. Sebagaimana dulu yang namanya Paulus. Orang Yahudi masuk ke agama Nasrani untuk merusakkan agama Nasraniyah. Di antara sekte yang dia ciptakan, Khawarij. Namun sekte ini sudah ada yang menukangi, melanjutkan perjuangannya. Dia meneruskan perjuangan yang satunya lagi yang akan saya ceritakan insyaAllah. Fitnah Khawarij ini, khanafitina azakumullah, semakin menjadi-jadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan mereka memiliki mabes Khawarij, markas besar Khawarij di sebuah tempat yang namanya Harura, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan sekte Haruriyah, menisbatkan diri kepada mabes mereka di sebuah tempat yang namanya Harura. Jumlah mereka ribuan ketika itu. Pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, tidak hanya muncul sekte Khawarij. Sekte Khawarij ini anti khalifah. Muncul sekte yang kedua. Ini sekte kedua yang muncul pada masa-masa itu, yang muncul dalam dunia Islam, yang menyimpang dari prinsip Islam. Sekte Sabaiyah, yang ditukangi secara khusus oleh orang tadi yang saya sebutkan, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang Yaman, agama Yahudi, masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini menampilkan dirinya sebagai sosok orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan menampilkan sebagai sosok yang mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan keluarganya dengan slogan Hubbu Ali, Hubbu Ahlil Bait, cinta Ali dan cinta Ahlul Bait. Semenjak itulah lahir yang namanya istilah Sabaiyah, lahir pula istilah Syiah. Syiah itu maknanya hizib. Awal mulanya hendak mengatakan hadhihi syi'atu Ali. Ini syiahnya Ali, yakni pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian terkenal dengan nama Syiah Sabaiyah dan terus bergulir dari masa ke masa dengan sebutan Rafidhah. Khawarij anti khalifah, Syiah Sabaiyah melampaui batas dalam memuji khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan keluarganya Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat, mencaci maki Abu Bakar wa Umar dan segala macamnya. Sekte Syiah Rafidhah Sabaiyah. Ini dua sekte pertama yang keluar yang menyempal dari Islam. Dua sekte yang kali pertama muncul dan dua sekte yang terus eksis sampai sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, dan semuanya akan kumpul jadi satu bersama-sama dengan Dajjal untuk memerangi Nabiullah Isa alaihi salam dan al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar barakallahu fikum. Dan akan muncul pada masanya barakallahu fikum. Dua sekte ini yang terus eksis sepanjang masa, dikarenakan Rasul yang memberitakan bahwasanya akhir mereka nanti akan bergabung dengan Dajjal. Maka selama Dajjal belum ada, ya bakal terus muncul yang namanya Khawarij dan yang namanya Syiah Rafidhah tadi. Ala kulli hal. Khulasanya ya khanafitin azakumullah, apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Islam ini atau umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte terjadi. Dan awal mula kejadiannya pada akhir-akhir masa khilafah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an, dan semakin banyak pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan semakin banyak lagi di luar khilafah An-Nubuwah, di luar masa-masa Khulafaur Rasyidin. Selain Khawarij, selain Syiah Rafidhah Sabaiyah, muncul pemahaman Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya eling saja, ma'rifah. Kalau kamu yakin Allah sebagai sang khalik, mukmin, Iman kamu sama kayak malaikat Jibril. Iman kamu sama kayak Abu Bakar Siddiq. Tidak bakal berubah. Walaupun maksiat, walaupun dosa dan segala macamnya. Murji'ah. Ini namanya ghulatul murji'ah. Berkembang dengan pecahannya masing-masing. Muncul pemahaman qadariyah. Ingkar takdir. Dari Basrah. Muncul dengan berbagai macam pecahannya lagi. Muncul lagi pemahaman Jabriyah. Yang mengandalkan takdir. Berhujjah dengan takdir untuk melegalkan semua tindakan mereka. Jabriyah. Barakallahu fikum. Dengan pecahannya masing-masing. Muncul lagi Jahmiyah. Yang menolak, mengingkari Asmaul Husna. Mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Muncul lagi Mu'tazilah. Muncul lagi Asy'ariyah. Muncul lagi sekte-sekte yang lain yang menyempal dari Islam wal Muslimin. Semua itu kaum muslimin rahimakumullah mengaku sebagai sekte Islam, mengaku sebagai kaum muslimin. Padahal mereka adalah sekte-sekte menyimpang yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada masa itu kaum muslimin rahimakumullah ketika disebut yang namanya Islam, masyarakat bingung. Ini Islam yang mana? Di masyarakat sudah banyak warna-warninya. Islam Khawarij, apa Islam Syiah Rafidhah, atau Islam Murji'ah, Islam Qadariyah, Islam Jahmiyah, Islam Mu'tazilah, atau Islam yang mana? Bingung. Tapi bagi orang yang tahu sejarah tidak bakal bingung. Islam itu ya Islam yang dari mulai zamannya Rasulullah SAW yang diteruskan perjuangannya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun dikarenakan umat bingung, maka para ulama pada masa itu mereka menampilkan nama syar'i, memunculkan nama-nama syar'i untuk membedakan antara muslimin yang masih di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dengan muslimin-muslimin yang menyempal tadi. Dimunculkanlah ketika itu nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dimunculkan nama Ahlus Sunnah. Kenapa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah? Dikarenakan litamassukihim bisunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Masih kokoh memegangi sunnah Rasul. Tidak ikut menyimpang. Sebagaimana sekte-sekte tadi. Dimunculkan nama Ahlul Jamaah. Orang-orang yang berjamaah. Dinamakan demikian. Lijtima'ihim ala sunnah. Dikarenakan mereka berkumpul dan bersatu. Di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak menyempal dari sunnah sebagaimana sekte-sekte tadi. Kami adalah muslimin yang di atas sunnah Rasul. Kita berkumpul bersatu di atas sunnah Rasul. Agama Islam yang dulu disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul, dengan sunnah Rasul. Dan bersatu di atas sunnah Rasul. Tidak berpecah, tidak menyempal sebagaimana sekte-sekte sempalan yang ada. Sehingga yang ada ketika itu nama Islam dan Sunnah. Islam dan Sunnah. Ada kata-kata Sunnah yang menyertainya. Islam, Sunnah. Islam, Sunnah. Tidak cukup hanya kata-kata Islam. Kalau kata-kata Islam masih umum. Bajunya banyak. Warnanya banyak. Ketika disebutkan Islam dan Sunnah, orang baru faham. Oh, para sahabat. Oh, para tabi'in. Oh, para tabi'ut tabi'in. Berarti mereka bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Rafidhah, bukan yang lain-lain yang menyempal-menyempal itu. Mereka Ahlul Haq, sementara yang menyempal adalah Ahlul Batil. Barakallahu fikum. Para ulama tabi'in pada masanya menjelaskan bahwasannya kaum muslimin tidak memiliki nama-nama yang aneh. Mereka hanya memiliki nama Islam dan sunnah. Disebutkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, Imam Madzhab Malikiyah. Beliau menyatakan ahlus sunnah laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. La Jahmi, wala Qadari, wala Rafidhi. Ahlus sunnah tidak memiliki gelar, tidak memiliki nama tertentu yang dikenal dengan selain itu. Mereka bukan Jahmiyah, mereka bukan Qadariyah, mereka bukan Rafidhah. Tapi namanya apa? Namanya sunnah. Islam dan sunnah. Diriwayatkan dari Maimun ibnu Mihran rahimahullah. Beliau menyatakan, iyyakum wa kulla ismin yusamma bi ghairil Islam. Waspadai semua nama yang bernama dengan selain nama al-Islam. Nama Islam yang dulu di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Malik ibn Mighwal rahimahullah menyatakan, idza tasamma ar-rajul bi ghairil Islam was-sunnah fa alhiqhu bi ayyi dinin syi'ta. Kalau ada seseorang yang menamakan diri dengan selain nama Islam dan sunnah, gabungkan dia dengan agama apapun yang kamu suka. Dia bukan muslim. Kalau dia bernama dengan selain nama Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu yang dimunculkan adalah nama ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Muslimin yang ahlus sunnah. Yaitu muslimin yang kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengannya. Bersatu di atasnya. Tidak menyempal. Sebagaimana mereka-mereka dari sekte-sekte sempalan yang ada. Nama yang syar'i. Pada masa itu pula dimunculkan oleh para ulama nama al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Mereka mengambilnya dari sabda Rasulullah sallallahu wasallam yang saya bacakan di atas. Sabda Rasul yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte golongan, semua di neraka kecuali satu yang selamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya tentang satu yang selamat itu. Manhum ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Dia mengatakan, hiyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. Yani ahlu sunnati wal jamaah yang terangkan tadi. Orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ahlu sunnah dikenal dengan sebutan yang lain. Satu kelompok yang selamat dari neraka. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahasa Arabnya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, diambil dari nama tadi. Ahlus sunnah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah firqatun najiyah, Rasul dan para sahabatnya, muslimin yang dulu ada di zamannya Rasul alaihissalam dan orang-orang yang menitinya sampai sekarang ini. Dimunculkan lagi nama Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadhurruhum man khazalahum hatta taquma sa'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku mansurin, senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jal, dibela oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, hingga bangkitnya hari kiamat. Ini dari hadis Qurrah. Barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lafaz yang lain dalam Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, zahirin, mereka tampil terang-terangan di atas kebenaran hingga datang urusan Allah, dan mereka masih terang-terangan dan tampil di atas kebenaran. Bahasa Arabnya at-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah azza wajalla. Siapa mereka itu? Disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum." Kalau mereka itu bukan ahli hadis, bukan ahli sunnah, saya tidak tahu siapa mereka itu. Artinya, kelompok yang ditolong tadi oleh Allah sampai yaumul qiyamah, mereka adalah ahli sunnah, orang-orang yang di atas sunnah Rasul, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, bukan yang lain. Disebut juga dengan ahlul hadis, orang-orang yang kembali kepada hadisnya Rasul dalam beragama. Barakallah. Pernyataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini, kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innama arada Ahmad ahla sunnati wal jama'ah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis." Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan ucapannya di atas, ialah ahlus sunnah wal jamaah, dan siapa saja yang berakidah sebagaimana akidahnya ahli hadis, akidahnya ahlus sunnah. Sehingga at-ta'ifah al-mansurah sama dengan firqatun najiyah, sama dengan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, kembali pada sunnah Rasul, dan bersatu di atas sunnah Rasul, tidak menyempal sebagaimana sekte-sekte yang lain yang menyempal itu. Kembali kepada sunnah Rasul. Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nama ahlu sunnah, ahlul jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Nama yang lainnya al-firqatun najiyah, al-ta'ifa al-mansurah, ahlul hadith. Ini sebenarnya nama-nama yang syar'i, diambil dari nas hadith, dan diambil dari prinsip dan akidah mereka yang murni, kembali kepada Rasul dan para sahabatnya pada masa itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah pada masa itu, ketika disebut dengan nama-nama syar'i tadi, al-firqatun najiyah, masyarakat faham, oh Rasul dan para sahabatnya. Jahmiyah bukan, Rafidhah lain, Syiah bukan, Khawarij tidak beres, Qadariyah menyimpang, Jahmiyah ini sempalan, ngerti, menyimpang semua. Yang betul adalah al-firqatun najiyah, al-taifa al-mansurah, ahlus sunnah, Rasul, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, dan kaum muslimin yang bersama dengan mereka, sampai detik itu, sampai yaumul qiyamah nanti. Upaya untuk tamayyuz, membedakan antara orang muslim yang hak dan orang yang mengaku muslim yang batil. Semenjak itulah nama-nama tadi tenar dan dimasyhurkan. Sesungguhnya tidak beda dengan nama muslimin, mukminin. Bedanya menonjolkan sifatnya mereka. Muslimin, mukminin yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bersatu di atasnya, tidak menyempal dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa dari kalangan kita yang ada di zaman kita sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, kalau berjalan di atas prinsipnya ahlus sunnah, maka dia juga termasuk ahlus sunnah. Kalau dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan dan memahaminya sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dan ulama setelah mereka, maka kita-kita pun juga dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dikatakan sebagai Al-Firqatun Najiyah. Dikatakan sebagai Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, gelar-gelar tadi adalah semacam konsekuensi dalam berislam. Bukan nama yang kemudian ditaruh di baju kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan semata-mata pengakuan. Bukan semata-mata slogan. Tetapi bukti pembuktian keislaman. Membedakan antara muslimin yang benar dengan berbagai macam warna-warna dari sekte-sekte yang menyimpang tadi. Yang terus dari masa ke masa semakin menjamur, semakin banyak. Bukan hanya 72, ratusan, bahkan ribuan pemahaman yang menyimpang dalam tubuh Islam. 72 itu katanya para ulama ialah sekte-sekte pokoknya. Sempalan-sempalan yang lainnya belum dihitung. Barakallahu. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah azakumullah. Pada masa-masa mutaakhirin, pada masa-masa belakangan, sekte-sekte yang menyimpang tadi itu sadar. Ternyata kaum muslimin sudah paham, sudah dewasa, sudah dikasih reng-reng pengaman oleh para ulamanya. Bisa membedakan muslimin yang ahlul haq dan yang mengaku muslimin yang ahlul batil. Dagangan mereka enggak laku. Pemahaman mereka dibenci oleh masyarakat. Faham-faham mereka yang menyimpang begitu dicegah, dilarang dan dibenci oleh kaum muslimin yang ada. Maka mereka pun kemudian setelah itu ya dalam rangka untuk kampanye melariskan kebidahan-kebidahan mereka, penyimpangan-penyimpangan yang ada, nebeng nama Ahlus Sunnah. Dengan tanpa ragu, dengan tanpa rasa malu, dengan pede, mereka pun juga berteriak-teriak menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Tujuannya ya dalam rangka talbis, membikin pengkaburan di kalangan kaum muslimin. Faham Asy'ariyah, menamakan dirinya Ahlus Sunnah. Faham Maturidiyah, menamakan dirinya Ahlus Sunnah. Kelompok-kelompok yang datang belakangan ini menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Barakallahu fiik. Sehingga di mana-mana terdengar suara Ahlus Sunnah. Ahlul Haq mengatakan Ahlus Sunnah. Ahlul Batil mengatakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan Ahlus Sunnah. Ahlul Bid'ah juga mengatakan sebagai Ahlus Sunnah. Di mana-mana Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Yang lainnya Firqatun Najiyah, Firqatun Najiyah, Firqatun Najiyah, Firqatun Najiyah, Masya Allah. Kembali sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasul. Islam yang murni kembali asing. Tersamarkan identitasnya. Dikarenakan semua mengaku, tidak hanya mengaku muslim, tetapi juga mengaku Ahlus Sunnah. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Kalau nama Ahlus Sunnah diambil sama yang lain, mencak-mencak, marah-marah. Barakallahu fikum. Ketika muslimin disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita gini, yang mana ini ya? Ahlus Sunnah yang warnanya apa ya, Pak? Itu banyak Ahlus Sunnah loh, Pak. Daya itu Ahlus Sunnah. Ini juga Ahlus Sunnah. Ini juga Ahlus Sunnah. Ini juga Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang mana ini? Akhirnya muslimin bingung kembali. Susah untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi Ahlus Sunnah yang hak, Ahlus Sunnah yang palsu. Maka di masa-masa belakangan, khonafitina azakumullah, para ulama pada masanya menampilkan nama lagi, menjelaskan lagi kepada umat nama yang lain dengan tujuan yang sama sebagaimana dahulu, untuk menjelaskan kepada umat ahlus sunnah yang hakiki, ahlus sunnah yang sebenarnya, bukan ahlus sunnah yang palsu. Dimunculkanlah oleh para ulama pada masa itu sebuah nama yang juga syar'i, nama salaf. Orangnya dikatakan salafi. Kalau banyak disebut dengan salafiyun, salafiyin. Manhajnya dikatakan manhaj salaf, manhaj salafi. Akidahnya disebut akidah salafiyah, akidah islamiyah salafiyah. Dakwahnya disebut dengan dakwah salafiyah. Ulama'nya dikatakan ulama salaf, ulama salaf, ulama salafi. Da'inya dikatakan da'i salaf, du'at salafiyin. Barakallahu fikum. Dimunculkan nama salaf, yang artinya ialah kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya, memahaminya sesuai dengan pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Salaf itu ialah al-qurunus salasa al-mufaddala. Tiga generasi utama umat ini. Para sahabah, para tabi'in, dan para at-ta'ut tabi'in. Menjelaskan kepada kaum muslimin, ahlu sunnah yang benar, itu ahlu sunnah yang kembali kepada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, difahami dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama-ulama yang seperti mereka sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Salaf. Bukan kembali kepada Quran dan sunnah, tapi dengan pemahaman tokoh-tokoh sempalanya masing-masing. Bukan itu ahlus sunnah. Bukan kembali kepada sunnah Rasul, tapi dengan pemahaman jahmiyah. Oh, tidak bisa. Bukan ahlus sunnah itu. Atau dengan pemahaman syiah rafidah. Maaf, bukan ahlus sunnah itu. Atau dengan pemahaman khawarij. Maaf, bukan ahlus sunnah itu. Atau dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang dulu menyempal-menyempal itu. Ngakunya Quran dan sunnah, tapi kenyataannya kembali kepada pemahaman sempalannya masing-masing. Bukan ahlus sunnah. Yang ahlus sunnah yang ini, kembali pada Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada pemahaman dan pengamalan salaf, sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam mengamalkan sunnah Rasul dan dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Kalimat salaf itu bukan kalimat baru. Itu lafzun Qur'ani, lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran. Salaf umum disebutkan dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ittaqillaha wasbiri fa'innahu ni'mas salaf analaki. Bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku. Nah, salaf, rasul, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, orang-orang yang semenjak zaman dahulu kala di atas Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang di atas bimbingan ar-rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan oleh al-imam al-Qalshani ketika menyebutkan kata-kata salaf, dia mengatakan as-salafu salih wa huwa sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilm, al-muhtaduna bihadiyin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-hafidhuna li sunnatih ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa antakhabahum li iqamati dinih. Salafus salih, salaf adalah generasi pertama umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang kokoh, yang mapan keilmuan agamanya, yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang selalu menjaga sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Allah pilih mereka untuk menemani Rasulnya. Allah seleksi mereka sebagai pihak yang menegakkan agamanya. Itulah salaf. Sehingga ahlu sunnah yang hakiki, bukan ahlu sunnah yang palsu, adalah ahlu sunnah, orang-orang yang kembali pada Quran dan sunnah, memahaminya dengan pemahaman para sahabat, mengamalkannya sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan dengan pemahaman Syiah, bukan dengan pemahaman Khawarij, bukan dengan pemahaman Qadariyah, bukan dengan pemahaman Jahmiyah, bukan dengan pemahaman Yahyah lainnya, tapi dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga sekarang dimasyhurkan nama salaf, salafi, salafiyin, salafus salih, pemahaman salaf, itu bukan mazhab baru, itu bukan agama baru, itu adalah Islam itu sendiri, Islam yang sahih, Islam yang murni, ditampilkan oleh para ulama pada masanya untuk menampilkan Islam yang benar, Quran, sunnah, para sahabat, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini yang dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah ialah kullu man tamassaka fil kitabi was sunnah wa mattafaqa alaihi salaful ummah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, dan berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh salaful ummah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan oleh para atba'ut tabi'in. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari zaman dahulu kala, sampai akhirnya nanti, mereka semua dikatakan sebagai ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang lepas dari Islam, tidak ada yang lepas dari sunnah, tidak ada yang lepas dari bimbingan-bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in barakallahu fikum. Qanabittina azzakumullah. Yang membedakan antara nama ahlu sunnah wal jamaah dengan nama-nama yang lain yang ada di tengah-tengah umat yang mengaku sebagai muslim padahal dia menyimpal, cukup banyak. Kalau nama-nama ahlu sunnah adalah nama-nama yang syar'i, nama-nama yang diambil dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, seperti nama Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Salaf, atau nama-nama yang dimunculkan dalam rangka untuk menjelaskan Islam yang benar, menerangkan perbedaan mereka dengan orang-orang yang menyimpang, seperti Ahlu Sunnah, Ahlul Jamaah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Sementara nama-nama yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang itu, ada yang dimunculkan dikarenakan akar-akar atau asal muasal pemahaman mereka, seperti kaum Khawarij, dikatakan Khawarij, dikatakan mereka khuruj, memberontak penguasa, dikatakan sebagai Nawasib, dikatakan mereka nasbuhumul ada li ahlil bait, dikatakan mereka sebagai orang-orang yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait, dikatakan sebagai Rafidah, dikarenakan mereka merafid, menolak Zaid ibn Ali rahimahullah. Ada pula yang menolak sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Qadariyah, dikatakan Qadariyah dikarenakan mereka ingkar takdirnya Allah azza wa jal. Wahakala. Nama-nama yang tidak syar'i, nama-nama yang dimunculkan karena pemahaman mereka. Ada pula nama-nama yang dimunculkan menisbahkan diri kepada tokoh-tokoh mereka. Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, nisbah kepada Zaid ibn Ali. Al-Karramiyah, nisbah kepada Muhammad ibn Karam. Kullabiyah, nisbah kepada Abdullah ibn Kullab. Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan. Dan seterusnya. Tidak ada yang syar'i. Barakallahu fikum. Lain dengan nama Ahlu Sunnah. Semuanya kembali pada Sunnah. Perbedaan yang kedua. Nama-nama Ahlu Sunnah. Sekejap pun. Tidak pernah lepas. Dari umat Islam. Yang ada di zamannya Rasul. Sekejap pun. Tidak pernah lepas. Dari Al-Quran dan Sunnah. Nama Ahlu Sunnah. Wal jamaah. Ujung-ujungnya sunnah. Kumpul di atas sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. At-Taifah al-Mansurah. Juga sama. Sunnah. Al-Firqatun Najiyah. Juga sama. Sunnah. Ahlul Hadis. Juga sama. Hadisnya Rasul. Salafiyun Salaf. Sama. Pemahaman para sahabat dan para tabi'in. Sedikit pun tidak pernah lepas dari Quran dan Sunnah. Tidak pernah lepas dari muslimin yang ada pada masa lalu. Sementara yang ada itu, mereka hanya fokus pada sektenya masing-masing. Jahmiyah, ya udah Jahm saja. Jahm bin Sufyan saja. Tidak ada kaitan dengan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rafidhah, ya mereka saja. Zaidiyah, mereka saja. Mu'tazilah, mereka saja. Asy'ariyah, mereka saja. Semua sekte yang ada itu eksklusif hanya pada pemahaman mereka saja. Sementara nama-nama Ahlus Sunnah semuanya kembali pada Quran dan Sunnah, tidak ada yang keluar daripadanya. Perbedaan yang lain kaum muslimin rahimakumullah. Nama-nama Ahlus Sunnah tidak ada satupun yang mengajak kita atau mengajari kita fanatik kepada tokoh tertentu. Fanatik kepada golongan tertentu. Tidak ada. Sebab semuanya Quran dan Sunnah. Yang mereka ikuti hanya satu. Nabi kita Muhammad SAW. Pegangan mereka hanya satu. Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka satu. Pemahaman para sahabat. Tidak ada yang namanya fanatisme. Tidak ada yang namanya taklid buta kepada tokoh-tokoh tertentu atau kelompok tertentu. Islam sunnah. Lain halnya dengan nama-nama yang ada pada sekte-sekte yang lain. Betul-betul mengajak masing-masing pengikutnya untuk fanatik, taklid buta, membebek, sendiko dawuh kepada tokoh-tokoh sektenya. Pemahaman Qadariyah. Fanatik dengan tokoh Qadariyahnya. Pemahaman Jahmiyah. Fanatik kepada Jahm bin Safwan, tokoh Jahmiyahnya. Tablighiyah. Fanatik. Fanatik dengan pendiri tablighnya. Ikhwanul Muslimin juga demikian. Fanatik dengan pendiri IM-nya. Semuanya fanatik kepada tokoh gerakannya masing-masing. Tokoh kelompoknya masing-masing. Sehingga yang terjadi adalah sikap fanatisme, taklid buta. Sementara nama-nama Ahlus Sunnah tidak demikian. Mereka diajak untuk kembali pada Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak kepada Al-Qur'an, diajak kepada pemahaman para sahabat. Tidak ada kelompok, tidak ada golongan, tidak ada sekte dan yang lain-lainnya yang menyimpal dari semuanya itu. Perbedaan yang lain. Nama-nama Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin untuk membangun prinsip cinta dan benci di atas sunnah Rasul. Siapa yang mengamalkan sunnah, yang menghidupkan sunnah, dicintai. Siapa saja yang bertentangan dengan sunnah, menyelisihi sunnah, ingkaru sunnah, dibenci. Siapa yang sesuai dengan prinsip agama, dicintai, dimuliakan. Siapa saja yang bertentangan dengan prinsip agama, prinsip Islam dan sunnah, dibenci. Jelas. Prinsip cinta dan bencinya, al-wala' wal-baro'nya itu di atas Islam dan sunnah. Tidak dibangun di atas tokoh tertentu. Tidak dibangun di atas sekte tertentu. Atau golongan tertentu. Lain halnya dengan sekte-sekte yang menyimpang tadi kaum muslimin rahimakumullah. Masing-masing mereka membangun cinta dan bencinya di atas sektenya masing-masing. Jahmiyah misalnya. Siapa yang sama-sama Jahmiyah kami cintai. Yang bertentangan dengan Jahmiyah kami benci. Mu'tazilah juga begitu. Yang punya pemahaman Mu'tazilah sahabat kita. Yang menentang Mu'tazilah musuh kita. Fanatik. Begitu pula dengan sekte-sekte yang sekarang ini muncul. Di zaman kita sekarang ini muncul. Semuanya sama. Dari mulai yang namanya Tablighiyah, Ikhwaniyah, Tahririyah, Sururiyah, Haddadiyah, dan yang lain-lainnya itu. Siapa yang sama dengan mereka dicintai. Tidak peduli sesuai dengan sunnah apa tidak. Yang penting sama dengan mereka dicintai. Yang beda dengan mereka dibenci. Tidak peduli sama dengan sunnah atau tidak. Sehingga cinta dan benci mereka sempit. Sangat sempit. Hanya berbatas pada kelompok mereka saja. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah itu sangat luas. Siapa saja yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Mengamalkan Quran dan sunnah. Memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Kita cintai, kita hormati. Yang beribadah kepada Allah, yang beramal saleh, yang berakhlakul karimah, yang beretika yang mulia sesuai dengan Quran dan sunnah, kita cintai, kita muliakan. Barang siapa yang sebaliknya, barakallahu fikum. Barang siapa yang sebaliknya, tidak mau kembali pada Quran dan sunnah, tidak ada ibadah, enggak ada amal saleh, enggak ada akhlakul karimah, enggak ada etika yang mulia, menyimpang, bermaksiat, berbuat fasik dan segala macamnya, kita benci. Tidak peduli dari daerah manapun, dari negara manapun, tidak peduli statusnya apa, pejabat wala rakyat, dari golongan manapun, prinsipnya Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang sama dengan ini, dicintai, dihormati, didukung. Yang menyimpang dari ini, dibenci, dimusuhi, dikarenakan dia menentang dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khulasanya kaum muslimin rahimakumullah dari mulai awal sampai akhir ialah kembali kepada khithah, itu bahasanya orang sekarang. Kembali kepada khithah yang diletakkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Islam yang dulu diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah Islam, inilah sunnah, itulah ahlus sunnah wal jamaah, itulah al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, itulah yang namanya salafiyin. Barang siapa yang mengaku selain ini, dikatakan ahlus sunnah imitasi. Barang siapa yang mengaku selain ini, disebut dengan firqatun najiyah palsu. Barang siapa yang mengaku selain ini, dikatakan sebagai salafi yang tidak asli. Barakallahu fikum. Sehingga patokannya adalah ini. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan sekte A, bukan sekte B. Kita hanya punya nama Islam, nama sunnah, pegangan kita Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW. Kita hanya punya pemahaman satu, pemahaman para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Ini yang namanya manhaj. metodologi dalam beragama, dalam berislam. Siapa yang berjalan di atasnya, selamat. Sebagaimana selamatnya kaum Nabi Nuh yang masuk di atas kapal beliau. Barang siapa yang menyimpang daripadanya, ikut rombongan sekte-sekte yang menyimpang, yang menyimpal tadi, maka dia akan tersesat dan tenggelam dalam lautan-lautan penyimpangan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh yang masuk dalam banjir besar, yang tak ikut di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah itu seperti perahu bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha naja. Siapa yang naik di atas perahu Nabi Nuh, selamat. Siapa yang naik di atas bahtera sunnah, selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Siapa yang tertinggal dari perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam dalam banjir dan dia akan menyimpang dari sunnah tadi. Barang siapa yang ketinggalan dari bahtera sunnah, tidak ikut naik di atas bahtera sunnah, maka dia akan tenggelam dalam lautan syubhat, lautan syahwat, lautan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan dia wahawa, dia akan tersungkur dari sunnahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka semuanya kembali ke satu prinsip Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang dipentingkan perwujudan, kenyataan, amalan, pembuktian. Bukan semata-mata pengakuan atau slogan-slogan atau penisbatan kosong dan yang semisalnya. Pengakuan. Kalau Anda mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, terapkan sunnah Rasul pada seluruh aspek kehidupan Anda. Akidahmu sesuai dengan akidah yang diajarkan Rasul. Ibadahmu sesuai dengan ibadah yang dicontohkan Rasul. Akhlakmu seperti akhlaknya Rasul. Adabmu sebagaimana adabnya Rasul. Muamalahmu sebagaimana muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keseharianmu juga harus sama seperti keseharian yang disyariatkan, dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu ahlus sunnah, itu firqatun najiyah, itu taifah al-mansurah, itu ahlul hadis, itu ahlul azhar, dan itulah yang namanya salafiyin. Yang berbeda dengan itu, imitasi, bukan asli. Barakallahu fikum. Sebagai muslim yang baik, muslim yang mendambakan kebaikan, kaum muslimin rahimakumullah, cari yang asli. Jangan terpana dan tersilaukan dengan yang imitasi. Asli itu harganya mahal. Imitasi itu banyak dipasar-pasarkan, tapi harganya murah. Asli itu awet langgeng sampai yaumul qiyamah. Asli juga asli. Yang namanya imitasi pudar, sirna, ditelan oleh masa. Yang namanya emas asli, di apa-apa yang asli. Harganya ya semakin lama semakin mahal dicari. Barakallahu fikum. Awet. Emas imitasi, wah publikasinya luar biasa supaya laku. Wah ini begini, ini begini, ini begini, imitasi. Kena air sedikit sudah sirna, sudah pudar. Warnanya tidak lagi asli, kelihatan imitasinya. Ahlussunnah yang sungguhnya asli, Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah kokoh. Tegar, teguh terus sampai yaumul qiyamah, sampai akhir hayat nanti, tidak pernah berubah. Yang palsu-palsu ini sedikit kena fitnah, sedikit kena syubhat, kena syahwat, goyang, pudar, ganti lagi kemasan baru lagi, baju baru lagi, warna yang lainnya lagi, demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Maka cari yang asli, jangan cari yang imitasi. prinsip yang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah berkaitan dengan masa depan kita di dunia dan di akhirat nanti yang menentukan kita mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah, prinsip ini yang menentukan kita mendapatkan nikmat kufur atau azab kufur, prinsip ini yang menentukan kita sebagai ahlu jannah atau ahlu nar, prinsip ini di dunia ini yang menentukan kita sebagai ahlul haq atau ahlul batil, prinsip ini Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, ahlu sunnati wal jama'ah. Saya kira untuk pemaparan sesi pertama pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kita persiapan sholat zuhur dan insyaallah ta'ala pada sesi yang kedua kita akan menjelaskan kepada para hadirin ba'd usul ahli sunnati wal jama'ah, sebagian prinsip-prinsip dasar ahli sunnati wal jama'ah yang disampaikan oleh para ulama, ditampilkan pada masanya masing-masing sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing untuk membedakan antara ahli sunnah yang asli dan ahli sunnah yang imitasi. Semoga dengan pemaparan prinsip-prinsip tadi akan semakin jelas siapa ahlu sunnah dan kita semakin bersemangat bersungguh-sungguh untuk bergabung dengan rombongan ahlu sunnah wal jamaah yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.